Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mun'im Al-Mannan Al-Wahhab Al-Ladhi la yazalu li'abdihi yukrim Ayyamunu wa yahab Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana kama akramtana bihada al-ijtima' fa akrimna ya Rabbana yawmal kiamati bil-ijtima' ila ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana kama akramtana fi hadha al-yawm al-mubarak bi hadha al-majma' al-karim fajma'na yawm al-qiyamati ya Allah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana كما تهلت لنا في هذه الخيرات فسهل لنا يا ربنا لنيل رضاك ودخول جنتك اغفر مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita setiap sore sepanjang bulan Ramadan sambil menanti buka dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tibyannya. Kita bisa sampai kepada Fasrun fi sifatis sujudi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidharini amin ila anqal. Fasrun ini fasal menjelaskan fi sifatis sujudi, tentang sifat-sifat seperti apa sih cara sujud itu. Ya betul ini? Enak. Kita sudah sampai kepada fasal sifati sujudi ila angkal wa ammal adabu fi hayati sujudi wa tasbihi. Ammal adabu, adapun tatarkama fi hayati sujudi, cara sujud, wa tasbihi, dan cara membaca tasbihnya. Fa'ala ma taqaddama fi sujudi kharijas salati, sama persis yang telah lalu. Ma taqaddama, seperti yang telah lalu. Fi sujudi, di dalam cara-cara sujud. Kharijas salati, di dalam salat, enggak ada beda. Kemarin disebutkan kalau sujud tasbihnya, bacaannya itu, caranya seperti itu, disebutkan di luar salat. Sudah. Illa annahu idza kana sajidu imaman, illa hanya saja, annahu sesungguhnya, idza kana sajidu, jika ternyata orang yang sujud tersebut imaman, seorang imam, fayambahi, maka seyogianya imbauan, alla yutawwilat tasbihah, jangan memperpanjang tasbihnya. Kalau jadi imam jangan sepanjang tasbihnya, kasihan. Dan bukan dalam urusan sujud tilawah saja, akan tetapi di dalam pekerjaan solat sehari-hari lima waktu itu, maka bagi imam tidak dianjurkan melebihi daripada tiga tasbih normal subhanallah rabbiyal a'la. Kecuali mau solat sendiri, mau 100 kali pun boleh, 200 juga boleh. Tapi di saat menjadi imam, yang harus diperhatikan adalah makmum. Di situ ada orang tua, di situ ada orang hamil, di situ ada orang meninggalkan anak, di situ ada macam banyak-banyak. Sehingga Rasulullah marah kalau ada seorang imam memperbanyak solat waktu dia jadi imam, merepotkan makmum. Sayyidina Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholatnya ditegur Rasulullah, atakun fattan. Kau akan menjadi seorang penfitnah. Menjadi orang enggak khusus diuduh lamanya. Sujudnya lama. Kalau ingin sujud lama-lama, sujud sendiri. Jangan bawa orang. Nanti setelah sholat berjamaah ini, sholat-sholat dua rakaat yang panjang itu. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, sujudnya 1000 kali tasbih. Ayo. Tapi kalau dengan orang jangan. Jadi kalau kita menjadi imam, tolong perhatikan orang yang di belakang kita. Termasuk di dalam sujud tilawah pun demikian. Illa ayya'lama. Kecuali illa ayyu'lama. Kecuali diketahui. Min halil mu'mini makmumina. Keadaan sang makmum. Kecuali telah diketahui keadaannya makmum itu. Annahum sesungguhnya mereka. Yu'thiruna. Mementingkan tatwil panjang. Kecuali kita tahu sepakat para makmum. Ada 9 makmum atau 10 makmum yang ikut dengan anda. Anda seorang imam. Anda tanya. Pak, dipanjangin atau pendekin? Panjang adalah. Nah, kalau anda sudah tahu bahasanya mereka rela dengan diperpanjang sujud, maka boleh saja. Tapi kalau anda belum mengambil kesepakatan satu saja ada yang tidak mau, maka anda ikut yang tidak mau panjang. Tuma idza rafa'a minas sujudi, kemudian jika mengangkat dari sujud, qama, kemudian berdiri, wala yajlisu lil istirahati, enggak usah sujud istirahat, enggak usah duduk istirahat. Jadi ada duduknya, namanya duduk istirahat, dan itu disunahkan, yaitu setiap imam ya duduk istirahat, yaitu disunahkan. Yaitu setiap kali sholat itu kita disunnahkan untuk duduk istirahah. Duduk istirahah itu adalah duduk setelah sujud yang kedua di rokaat yang pertama dan setelah sujud yang kedua di rokaat yang ketiga. Setiap kali sujud yang tidak ada duduknya setelah itu. Setelah sujud yang tidak ada duduknya setelah itu disunnahkan duduk. Kalau kita di rokaat yang kedua setelah sujud, habis itu ngapain? Duduk, tasyahud. Kalau sholat subuh setelah rokaat yang kedua, sujud terakhir, habis sujud terakhir, ngapain kita? Langsung duduk untuk tasyahud kan, baca tahiyat. Lah setiap sujud yang enggak pakai duduk, artinya rokaat yang pertama, habis ruko, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Dan habis sujud yang kedua ini langsung berdiri, maka supaya agak ringan tidak langsung berdiri, dianjurkan untuk habis sujud yang kedua berhenti sejenak duduk, namanya jalsah istirahah, kemudian setelah itu lanjutkan berdiri. Jadi habis sujud yang kedua di rakaat yang pertama, kemudian duduk sebentar lalu berdiri, itu jalsah istirahah. Imam Nawawi di sini menyebutkan bahwasanya di saat jadi imam enggak usah sujud istirahah, di saat sujud tilawah enggak pakai sujud istirahah. Bila khilafin di dalam masalah sholat, di dalam masalah imam sujud tilawah, maka tidak usah pakai sujud istirahah. Ini bila khilaf, enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan pendapat. Wa hadha mas'alatun gharibatun qallaman nassa 'alaiha. Ajib, terima kasih Imam Nawawi telah diingatkan. Mungkin orang tidak peduli, dipikir sama dengan sholat biasa. Ini perbedaannya di sini. Kalau seorang imam menjadi imam, kemudian dia sujud, asalkan sujudnya itu bukan sujud yang diikuti tahiyat, yakni di rokaat yang pertama kemudian sujud yang kedua, maka imam tetap disunahkan disunatkan jalsah istirahat, duduk istirahat. Ingat duduk istirahat, kami ulang sekali lagi. Anda seorang imam, solat yang pertama, rokaat yang pertama rukuk, setelah rukuk kan itidal. Anda bayangkan, setelah itidal sujud, habis sujud duduk di antara dua sujud, habis dua sujud lagi, habis sujud kan mestinya langsung berdiri. Dipotong dengan duduk sebentar, namanya duduk istirahat. Itu sunnah bagi imam. Dan yang lainnya juga begitu mengikutinya. Solat sendiri pun sunnah. Lah biasanya kalau sudah ngomong begitu, kan kaidahnya semua sujud yang tidak diikuti oleh duduk. Nah, kalau sujud yang diikuti oleh duduk adalah rokaat yang kedua. Solat duha rokaat yang kedua, habis berdiri rukuk rokaat yang kedua. Habis rukuk itidal, habis itidal sujud, habis sujud duduk di antara dua sujud, habis duduk di antara dua sujud sujud lagi, habis sujud ngapain? Duduk tasyahud, tahiyat yang kedua. Nah, ini tidak dibahas, bukan ini. Kemudian setelah itu keluar kaidah, semua sujud yang diikuti oleh duduk, maka enggak ada duduk istirahat. Atau sebaliknya ini, semua sujud yang tidak diikuti oleh duduk disunahkan sujud istirahat. Lah ini kaidah ini diumumkan, akhirnya masuk di dalamnya orang yang salah paham, berarti sujud tilawah kan enggak ada duduknya. Berarti sujud tilawah tidak diikuti duduk. Maka dari itu sujud tilawah berarti ada duduk istirahahnya. Maka ini dijelaskan oleh Ibnu Nawawi. Nah, ini masalah ghoribah. Enggak, sujud tilawah tidak pakai duduk istirahah. Paham enggak? Wa bi man nassa 'alaiha, termasuk yang telah menas, menulis, menjelaskan nassa itu artinya menfatwakan terang-terangan, menyebutkan terang-terangan dan disebutkan dalam kitab. Cuman biasanya kalau di dalam fikih kita yang namanya nas itu adalah nukilan dari omongannya Imam Syafi'i langsung yang di kitab Imam Syafi'i. Cuman ini makna nassa 'alaiha, yang telah menuliskan seperti itu ada Al-Qadhi Husain wal Baghawi war Rafi'i. Imam Qadhi Husain, Imam Baghawi, Imam Rafi'i. Hadza ini bi khilafi, berbeda sujud bi khilafi sujudi salati, berbeda dengan sujud di dalam salat. Fa innal qawla sahiha, sesungguhnya pendapat yang benar, al mansusi yang telah dituliskan langsung li Syafi'i oleh Imam Syafi'i, al mukhtari pendapat itu yang dipilih, alladhi ja'at yang telah didukung bihi dengan pendapat tersebut oleh al ahaditsu, hadis-hadis as sahihatu yang sahih, didukung oleh hadis-hadis yang sahih fil Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari wa ghairi dan yang lainnya. Apa itu? Istihbabu jalsatil istirahati, disunnahkannya duduk istirahah, akibat sajadati setiap kali setelah duduk, setelah sujud, ath-thaniyah duduk ya, sujud yang kedua, min rakaatil ula di saat rakaat yang pertama, fi kulli shalawati di dalam shalawat setiap salat, wa min ath-thalithati dan di rakaat yang ketiga, min rubaiyati dari salat yang empat rakaat. Minat talita dari rokaat yang ketiga, pokoknya rokaat yang ganjil tadi, firba'iyati di dalam solat yang empat rokaat. Thumma, jelas ya. Thumma kemudian idza rafa'a minas sajad min sajadati tiwalabati, idza rafa'a jika telah mengangkat seorang yang lagi sujud tersebut, min sajadati tilawati dari sujud tilawah, wala buta kemudian setelah itu harus minal intisofi, berdiri qaiman tegak. Kalau sudah sujud tilawah harus berdiri tegak, enggak boleh langsung nyambung rukuk, duduk dulu baru kalau pengin rukuk. Biarpun tidak ada, tidak membaca surat lagi pun boleh, cuman biasanya dihimbau, biasanya dibaca surat lagi. Yang penting harus tegak dulu, sebab memulainya rukuk harus dari berdiri. Jangan memanfaatkan habis dari sujud tilawah langsung saja rukuk. Ya, berdiri dulu baru nanti rukuk. Ingat, sujud tilawah itu adalah waktunya kan saat berdiri. Jadi sujud tilawah itu kan waktu baca surat Al-Quran, waktu berdiri baru sujud. Jadi sujudnya ini sebetulnya dia masih dalam keadaan seharusnya posisi berdiri. Maka kalau dia pengen rukuk, balik dulu dong ke posisinya, baru nanti rukuk. Wal mustahabbu, dan yang disunnahkan, idan tasabaqa iman, kalau sudah berdiri tegak, ayyakra syai'an, membaca sedikit dari ayat Al-Qur'an, 1 2 1 3 1 2, thumma yarka'u kemudian rukuk, fa in tasaba jika dia langsung berdiri, thumma raka' kemudian rukuk, min ghairi qira'atin, tanpa membaca surat tambahan, itu pun jaza boleh. Faslun fasl fil awqati, di waktu-waktu, berbicara tentang waktu-waktu al-mukhtarati yang terpilih, yang dihimbau lil qiraati, itu membaca. Ini sudah bab baru, ini selesai kita dari sujud. Membaca Al-Qur'an itu paling tepat kapan nih? Semuanya ada waktunya masing-masing. Baca zikir ada waktu yang dihimbau, salat ada tempatnya, semuanya ada. Makanya ibadah itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Kalau sudah ibadah dengan nafsu bukan ibadah. Sebetulnya dia mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ibadah itu ternyata meninggalkan ibadah kalau orang faham. Ada sebagian ibadah ternyata meninggalkan ibadah. Contohnya, habis puasa begini tanggal 1 Sawal, ternyata kita harus meninggalkan ibadah puasa. 1 Sawal haram puasa. Loh, aneh. Urusannya adalah memang ibadah itu urusannya patuh kepada Allah, bukan patuh kepada hawa nafsu. Makanya ada orang bikin ibadah aneh-aneh, ya itulah hakikatnya orang aneh-aneh, bid'ah itu dari situ. Tetapi kalau masih ada sandaran syariat boleh, hanya nanti kadang-kadang apa? Tidak sampai derajat bid'ah, tapi kurang utama. Ya seperti kami sebutkan kemarin, Quran paling bagusnya bacaan, tapi dibacanya setelah Assalamualaikum, kan aneh. Sujud bagus, saya ingin baca Quran waktu sujud gimana? Ya sah saja. Cuman ada bagiannya masing-masing. I'lam ketahuilah an afdhalal qiraati, sebaik-baik bacaan, ma kana fis salati. Jika Anda di dalam salat itu sebaik-baik saat untuk membaca Al-Qur'an. Wa madhabu syani pembacaan dan waktu Anda di dalam salat, dan kita masih ingat waktu dalam salat itu waktu ngapain? Waktu berdiri. Bukan waktu rukuk, bukan waktu sujud, sudah dibahas kemarin. Jangan mentang-mentang begini dipotong langsung pergi. Lah ini saya baca Imam Nawawi ngotokan paling bagus yang bacaan waktu sholat. Wah, saya ingin baca waktu sujud. Oh, berarti ini enggak pernah hadir pengajian. Pengajian yang lalu sudah disebutkan adalah bacaan itu dibaca waktu berdiri. Biarpun tidak dengan berdiri sholatnya, waktu duduk, tapi menggantikan berdiri. Wa madhhabu Syafi'i, madhhabnya Imam Syafi'i menjelaskan, wa ghairuhu dan yang lainnya, anna tatwilal qiyami fis salati, memperbanyak berdiri di dalam salat itu afdalu, lebih utama min tatwilis sujud, di dalam memperpanjang sujud. Sujud adalah rukun tawil. Sujud adalah satu rukun yang boleh diperpanjang sesuka hati. Anda boleh sujud satu jam, tapi di saat salat sendiri tadi. Sujud adalah rukun tawil. Anda boleh memperpanjang sujud Anda sesuka Anda. Membaca tasbih semampu Anda. Dan Anda pun di saat berdiri, berdiri adalah rukun tawil. Anda boleh berdiri sepanjang. Anda boleh sholat sunnah 2 jam waktu berdirinya. Akan tapi kalau ditimbang berdiri 1 jam dan sujud 1 jam, mana yang lebih bagus? Dijawab, afdal, yang lebih utama adalah memperbanyak panjang berdiri daripada memperpanjang sujud. Jadi berdiri lebih bagus, memperpanjang berdiri lebih bagus daripada memperpanjang sujud. Wa ammal qira'atu fi ghairi sholati, adapun membaca Al-Qur'an di luar salat. Fa afdhaluha, waktu yang paling tepat adalah qira'atul laili, membaca di tengah malam. Dan di antara tengah malam itu pun ada lagi yang lebih khusus lagi, wan nisful akhiru minal laili afdal minal awwali. Wan nisful akhiri, separuh malam ke belakang lebih bagus daripada separuh malam ke depan. Kalau tengah malam di tempat kita persis jam 12 misalnya, berarti jam 12 ke atas lebih bagus daripada jam 12 ke bawah. Ke bawah itu maksudnya jam 12 ke 11, 9 ya. Jadi setelah jam 12 lebih bagus daripada sebelum jam 12. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun. Kalaupun ada yang memilih antara maghrib dengan isya', sangat diharap. Karena apa? Dihimbau kita itu untuk menghidupkan bainal isya'i ini di antara dua isya', maghrib dengan isya'. Sababun man ahya bainal isya'i fa ka'annama ahya al-laila kullah. Siapa yang bisa menghidupkan antara dua isya ini seolah-olah menghidupkan malam suntuk. Maka dihimbau oleh para ulama, antara maghrib dengan isya jangan sibuk urusan dunia. Salat maghrib kemudian disambung sampai salat isya, berzikir, baca Al-Qur'an, salat di situ. Saya punya kerjaan, bagaimana nih? Yang punya kerjaan laksanakan kerjaan, hanya tinggal meningkatkan saja di saat Anda bekerja sambil berzikir nunggu waktu isya. Jangan berbicara yang enggak-enggak. Wa amal qira'atu fin nahari, adapun di siang hari, fa afdaluha, paling tepatnya waktu adalah ba'da salatis subhi, setelah salat subuh. Wa la karahiyata fil qira'ati, tidak ada kemakruhan di dalam membaca, fi waqtin minal awqatin. Fi waqtin minal awqati, tidak ada kemakruhan di dalam membaca, fi waqtin minal awqat, dalam waktu. Dalam waktu, dan tidak ada waktu. Fi waktin, dalam waktu minal awqat, tidak ada waktu. Lima'nan fihi. Laka royata, tidak ada kemakruhan, tidak ada makruh. Jadi tidak ada kemakruhan. Tidak ada. Kalau sholat kan masih ada waktu yang dimakruhkan. Jadi kalau membaca yang namanya Al-Quran, itu tidak ada waktu makruh. Lima'nan fihi, karena ada maksud khusus di dalam orang membaca di waktu-waktu. Jadi enggak ada istilahnya, enggak ada batasan tentang waktu membaca. Kalau seandainya ada orang habis salat isya, salat asar, dia tetap diperkenankan dia membacanya. Habis salat subuh tetap diperkenankan membacanya. Kalau urusan salat beda, ada aturannya. Kemarin disebutkan salat yang diharamkan setelah asar apa, setelah subuh apa. Tapi kalau yang namanya membaca, itu tetap dibutuhkan kapanpun. Bahkan sebaiknya orang itu memang lidahnya tidak terlepas dari yang namanya ingat Allah. Berzikir dengan Al-Quran atau yang lainnya. Maka hiburan ini adalah setiap waktu. Tidak ada waktu makruh untuk baca Al-Quran. Berbeda kalau yang namanya sholat, memang waktu tempo-tempo sholat itu. Ada waktunya, batasan-batasannya. Wa amma marwahu ibnu Abi Dawud an Ma'ad an Ma'an ibn Rifah. Adapun yang diriwayatkan oleh ibnu Abi Dawud. An masyayikhi, dari guru-gurunya. Annahum, sesungguhnya mereka. Karahu, karihu. Mereka tidak senang al-qira'ah atau baca Al-Quran ba'dal asri, setelah asar. Wa qalu, kemudian mereka berkata. Ada memang yang berkata bahasanya, aku tidak mau membaca Al-Quran setelah asar. Kenapa? Wa qalu, dan mereka berkata. Huwa dirasatul yahud. Orang Yahudi itu kalau belajar kitab mereka itu setelah asar. Fahuwa faghairu makbul. Itu enggak benar. Kalaupun seandainya Yahudi membaca Tauratnya setelah asar, bukan berarti kita tidak boleh membaca Quran setelah asar. Wala aslalahu, itu enggak ada dasarnya. Riwayat begitu adalah salah. Boleh baca setelah asar, setelah ini kapan saja boleh. Wayuftaru wayuftaru, dan dipilihlah minal ayami, dari hari-hari. Kalau ingin memilih hari-hari, hendaknya al-jum'atu, hari Jumat. Wal-ithnain, hari Senin. Kalau milih hari ya. Kalau milih hari, kalau setiap hari mah lain. Kalau ingin jadwal pengajian Al-Quran gimana? Ambil saja hari Jumat, hari Senin, hari Khamis. Wa yawma arafata, dan hari Arafah. Wa minal asyari, dan hari-hari yang wa minal asyari. Dari 10-10 hari. Itu ada namanya asyrul akhir min ramadhana. 10 akhir di ramadhan. Min al-asyrul akhiru min ramadhana. 10 akhir di bulan ramadhan. Wal-asyrul awalu, dan 10 awal min dil... Wal-asyrul awalu. Wal-asyrul awalu. Asr 10 yang pertama min dil hijjati, dari dil hijjah. Jadi kalau bulan haji, 10 hari pertamanya itu sangat dihimbau untuk membaca Al-Quran. Seperti halnya Ramadan 10 akhir sangat dihimbau untuk membaca Al-Quran. Wa minas syuhuri, ada pun bulan-bulan yang ingin dipilih kalau ingin banyak baca Al-Quran. Ramadan, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan. Faslun fasal. Idha urtija alal qari'i, idha urtija. Jika tertutup hafalannya, seorang qari hafal Al-Quran urtija, tiba-tiba lupa. Wadduha wal-layli idha wal-wadduha wal-layli idha saja. Lupa. Walam yadri, walam yadri, dan dia tidak tahu ma ba'dal mawdi, apa setelah tempat alladzin taha ilaihi, yang ia sampai di situ. Apa sih bacaan setelahnya? Ma ba'dal mawdi, apa setelah tempat alladzin taha ilaihi, yang ia setelah selesai di situ itu apa? Fasa'ala, kemudian ia bertanya anhu tentang lanjutannya, ghairahu, kepada yang lainnya. Maka fayambahi, sayubianya, ayyata adaba, hendaknya punya adab tata krama. Hima'a, hima dengan adab yang datang. Bima ja'a, dengan adab yang datang. Bima ja'a, dengan adab yang datang. An Abdullah ibn Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa Ibrahim An-Nukhai, dan Sayyidina Ibrahim An-Nukhai. Wa Bashir ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Dari Bashir bin Mas'ud, semoga Allah meridai mereka semua. Qalu, mereka berkata. Idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin. Idza sa'ala, jika bertanya ahadukum, salah satu dari kalian. Akhahu, kepada saudaranya, termasuk di dalam sholat atau di luar sholat. An ayatin, tentang ayat Al-Quran yang ia tidak tahu. Lanjutannya, dia membaca ayat, kok enggak hafal. Maka fal yakra, caranya hendaknya ia membaca ma qablah, sebelumnya. Contohnya apa? Wadduha wal laili idza saja. Kau dah apa setelahnya? Wal laili idza saja. Wal laili idza saja. Faham orang? Oh, ini enggak ngerti. Ma, katanjan dia. Jangan mada. Ma ba'da hadza? Ma ba'da? Dipikir Quran nanti itu. Jadi jangan ngomong, jadi pakai diulang-ulang orang paham. Semua yaskut, والضحى والضحى والليل إذا سجى. Mau, langsung disambut oleh temannya. Wala yakulu kaifa, kaifa ba'da hadha, ma ba'da hadha, enggak usah ngomong. Wala yakulu, dan jangan berkata kaifa kada wa kada, bagaimana ini, ini, lanjutnya gimana, itu enggak. Fa'innahu yaltabis alaihi, itu menjadikan rancuh baginya. Akhirnya campur antara Al-Quran dengan omongan kita. Campur antara omongan Al-Quran kalamullah dengan omongan kita. Maka kalau ingin bertanya, langsung saja diulang ayatnya, kemudian berhenti, maka orang yang mengerti pasti faham, dia akan menyambungnya. Dan ini hukumnya sunnah. Sebab bisa saja orang enggak paham, wadduha wallaili idza saja, diam aja. Nah, kalau ternyata enggak paham-paham, ya tanya saja nanti. Itu hanya adab saja, bukan sesuatu kewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya masalah pembayaran zakat sebagai kami yang sebagai pegawai gitu Bu ya. Jadi misalkan penghasilan sebulan dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu, di total setahun itu enggak mencapai nisabnya emas gitu. Cuma setelah dihitung-hitung dengan duit yang duit di tabungan gitu, kok sampai nisabnya emas gitu. Itu apakah itu wajib dibayarkan zakat atau tidak? Baik. Nah, sama itu ada apa yang kedua? Saat kita sholat yang 4 rakaat, di rakaat ketiga dan keempat itu kan bacaan imam tidak terdengar. Sementara bacaan Al-Fatihah kita belum selesai, imamnya sudah ruku. Apakah kita menyusul ruku apa menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia mau menanyakan mengenai puasa Syawal. Apabila puasa Syawal, apabila kita sedang berpuasa lalu kita bersilaturahim ke rumah saudara, kebetulan di sana diberi hidangan gitu Bu ya, apakah sebaiknya dibatalkan saja? Lalu bagaimana sebaiknya, kan biasanya begitu tanggal 1 Syawal sampai beberapa minggu tuh selalu silaturahmi lagi, bagaimana Bu ya puasa Syawalnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat gaji sudah pernah dibahas. Zakat gaji caranya adalah, kalau kita kembali kepada usul madhab Syafi'i, tidak pernah ditemukan. Akan tetapi para ulama mempertimbangkan dengan pertimbangan lain sehingga taklid kepada madhab yang lain. Misalnya usul madhab Imam Abu Hanifah, semua penghasilan itu dizakati dengan syarat-syaratnya. Maka dari itu para ulama pun juga menjelaskan bahwasanya zakat profesi atau zakat gaji, zakat kontrakan itu ada, tetapi pun diringankan seringan-ringannya. Sehingga kemarin sudah kita jelaskan bahwa nisabnya adalah diberatkan. Jadi jangan sampai sedikit sudah wajib zakat. Nisabnya kayak nisabnya emas dan perak. Emas, kalau emas itu 985 gram atau sampai 90. Kalau kira, kalau perak 585 gram. Ya. 585 gram. Atau emas 5985 sampai 90 gram. Jadi itu bagaimana cara menghitungnya? Dikumpulkan, diperkirakan caranya seperti caranya mengumpulkannya seperti caranya zakat panenan. Zakat panenan itu kalau Anda panen padi, ternyata panenan pertama belum sampai nisab, baru 2 kintal. Sebab nisabnya kan 1,2 kintal. Perkiraan. Kalau ternyata panenan Anda bulan ini kok 2 kintal, tapi di sana masih sebentar lagi juga panen, 2 kintal lagi, sana lagi panen, 2 kintal lagi. Sambung menyambung, asalkan masih dalam tahun yang sama, itu digabungkan. Kalau ternyata setelah dijumlah hitungannya sampai 12 kuintal alias 1,2 ton, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya gede 10% jika pengairannya melalui air pengairan alami dan bukan diairi oleh tenaga manusia. Tapi kalau zakatnya barang ini, itu apa? Gaji ini tidak. Diringankan, tidak diikutkan 10%. Diikutkan zakat yang paling ringan yaitu perdagangan 2,5%. Caranya juga begitu, dikumpulkan. Jadi panenan pertama belum nyampe nisab. Panenan pertama itu gaji bulan pertama. Panen yang kedua gaji bulan kedua. Panen yang ketiga gaji bulan ketiga. Ternyata setelah dikumpulin ya, baru nanti. Dan cara mengumpulinya pun tidak kotor seperti pertanian, tapi bersih dulu. Jadi memang diringankan, diringankan, diringankan. Diringankan cara nisabnya, diringankan cara mengeluarkannya berapa, diringankan bagaimana pembersihannya, yakni penghitungannya. Jadi diringankan di atas. Diringankan yang pertama, nisabnya ikut emas. Diringankan jumlah persenan yang dikeluarkan hanya 2,5%. Diringankan lagi yang ketiga adalah setelah digunakan untuk operasional kebutuhannya. Kalau Anda seorang pegawai, waktu Anda bekerja itu apa yang Anda butuhkan? Pulpen yang untuk mencatat, pulpen yang untuk mencatat, catat masukkan itu. Ada bensin yang Anda gunakan sama. Kalau Anda harus naik angkot, semuanya dipotong untuk situ, kemudian sisanya itulah bersihnya, dikalikan. Kalau ternyata pada akhir tahun itu diperkirakan ini bisa diperkirakan awal, sebab gaji itu naiknya kan tidak setiap bulan, tahunan kan? Jadi tahu gajiku tahun ini adalah misalnya 5 juta. Ya sudah. Kebutuhanku 2 juta. Berarti sisa 3 juta. 3 juta saya kasihkan 12. Kalau 3 juga 12, kalau enggak nyampe. 3 juga di 12 itu berapa? 36. Berarti belum nyampe nisab. Berarti Anda sebetulnya belum wajib zakat. Dan tidak usah dipaksa-paksain. Kalau ingin sedekah itu sebuah kemuliaan. Adapun untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bukan sesuatu kebaikan. Selagi tidak, katakan tidak. Bahkan jujur, kalau kurang 1 juta pun misalnya, seorang mufti tidak boleh mengatakan, ah kurang 1 juta wajib zakat. Paling memberi bimbingan begini, kurang sedikit lah ikhtiar, zakatlah, tapi tidak sampai derajat wajib, hanya ikhtiar untuk hati-hati. Misalnya ternyata terhitung duitnya adalah cuma 49 juta, anggap saja 85 gram emas itu nilainya 45 juta. Ternyata 45 juta, persis hitungannya begitu. Ternyata duit Anda terkumpul itu 44 juta, kurang 1 juta. Tidak bisa mufti mengatakan wajib zakat, harus terang-terangan, kurang 1 juta. Cuman dihimbau, masa kurang sedikit, pelit benar, Allah Maha Pemurah kok kau pelit. Itu, baru nanti zakatnya adalah ikhtiar. Nah, ini zakat ini tidak bisa digabungkan dengan, oh saya punya toko belum 1 nisab. Saya punya gaji belum 1 nisab, tapi kalau digabungkan cukup 1 nisab. Enggak, beda-beda. Tokomu sendiri, gajimu sendiri, emas yang Anda simpan sendiri, tabungan sendiri. Kalau emas yang disimpan bisa digabungkan dengan tabungan sama. Jadi simpanan sama. Pertanian padi dengan padi sama, tempat berbeda enggak ada masalah. Jadi kalau emas dengan perak itu satu martabat, satu nama. Kalau Anda menabung emas ya, nah menabung apa menabung uang dolar sama rupiah, sama yen, sama real, itu sama. Karena sama-sama bentuk tabungan, simpanan. Tapi itu tidak bisa digabung dengan gaji. Jadi tidak usah digabungkan dengan gaji, selagi tidak wajib, Anda beribadahlah, sedekahlah banyak fakir miskin. Dan nanti lebih bebas Anda bisa memberikan hadiah orang-orang yang Anda cintai, untuk menyambung silaturahmi dengan sanak saudara, menyenangkan ibunda. Kan ibunda tidak boleh dari duit zakat. Karena Anda tidak wajib zakat, tetap Anda keluar. Dan ini bisa dibebaskan. Mungkin ada guru-guru Anda yang Anda cintai di sana. Ini boleh diambilkan dari duit yang tidak wajib, tidak zakat, yang bukan zakat. Tapi kalau Anda milih zakat, pilih orangnya. Fakir, miskin, dan seterusnya. Baik, itu adalah zakat berkenaan dengan penghasilan. Kemudian setelah itu pertanyaan tentang rakaat yang rakaat yang ketiga dan keempat. Sang imam enggak kedengaran kan? Memang tidak membaca? Tidak membaca, tidak terdengar. Memang rakaat ketiga dan keempat memang imam tidak mengeraskan suara. Lah kok tiba-tiba kita baru baca setengah Fatihah imamnya kok rukuk? Maka jawabannya adalah selagi Anda memang sempat berdiri dengan imam dalam keadaan normal, maka kesempatan berdiri Anda itulah kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau ternyata imam bisa selesai Fatihah, kalau Anda tidak selesai Fatihah, berarti lemah di Anda. Mungkin bacaan Anda belepotan atau orang yang bacanya pelan. Bismillah. Maka intinya adalah selagi Anda sempat berdiri seperti itu, maka Anda wajib membaca Fatihah, baik karena udzur atau tidak karena udzur. Ya. Jadi Anda wajib menyelesaikan Fatihahnya. Dan kalau ternyata karena udzur memang imamnya kecepatan, maka Anda boleh tertinggal. Imamnya ngebut-but-but. Nah, maka Anda boleh tertinggal sampai dua rukun panjang itu tertinggal, Anda boleh. Selesaikan, nyantai. Yang salah imam, bukan Anda yang salah. Jadi yang jelas, selagi Anda sempat berdiri semacam itu, Fatihah wajib Anda baca. Lah kalau ternyata Fatihah belum selesai, Anda mungkin termasuk orang yang lidahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan lebih dari dua rukun panjang. Melebihi dari dua rukun panjang. Artinya apa? Imam rukuk, kemudian setelah itu sujud. Di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kok imam sudah berdiri lagi? Anda belum sempat rukuk, maka imamnya kok sudah berdiri? Imamnya sudah berdiri lagi, maka Anda tidak boleh lanjutkan rukuk, ngikut lagi dari imam. Tato imamnya kebun lagi, Anda baca Fatihah enggak selesai, imam berdiri lagi. Maka Anda ngikut terus imam. Bisa saja imam selesai, Anda belum dapat satu rakaat. Jadi intinya, selagi orang sudah sempat berdiri dalam tempo yang cukup untuk membaca Fatihah, maka saat itu dia wajib menyempurnakan Fatihahnya menurut madhab yang didukungkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, itu saja. Kemudian lagi puasa sunnah. Terserah sholat puasa sunat apapun, enggak ada beda antara 6 Syawal atau Senin Kemis. Di saat kita lagi berpuasa, kemudian kita berkunjung ke rumah seseorang, lalu kita dihidangkan dengan hidangan, maka mana yang lebih baik? Apakah kita berbuka atau kita terus berpuasa? Sebab di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan juga mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa puasa sunnah bisa saja dibatalkan sewaktu-waktu. Berbeda dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa selagi puasa sunnah sudah kita kerjakan, maka tidak boleh kita batalkan, termasuk sholat-sholat sunnah. Akan tetapi mana yang lebih bagus, antara saya batalkan puasa tersebut atau saya lanjutkan? Dilihat. Jika seandainya kita melanjutkan puasa kita dan sahibul bait tidak merasa kecewa, mungkin orang yang dengan Anda biasa-biasa saja dan tidak akan kecewa dan sudah maklum. Dan yang dibuatkan makanan bukan Anda saja. Misalnya, yaitu membawa rombongan, Anda termasuk di dalamnya. Tatanya di situ dikasih hidangan makanan. Maka kalau Anda tidak makan, tidak ada masalah. Karena Anda bukan orang spesial baginya ya. Anda termasuk ngikut saja. Terserah mau makan, tidak makan, terserah. Tapi Anda diundang, Neng, nanti makan di rumah ya. Iya. Sudah bilang iya-iya sampai di situ dimasakin. Maaf ya, saya puasa. Waduh, sok bener nih. Coba ngomong dari tadi, ngomong saya puasa, kan saya buatin, sudah dibuatin lah, ini gak benar. Jadi Anda bisa menyesuaikan keadaannya seperti apa. Atau mungkin yang mengajak makan ini adalah orang tuamu. Wah. Atau gurumu kangen. Seorang guru panggil, yuk makan bersama. Biarpun puasa, makan di situ. Sok benar, maaf kiai, saya lagi puasa. Allah, lagi puasa. Jadi dilihat, kalau memang kondisinya tidak menjadikan sesuatu yang tidak nyaman, maka lanjutkan puasamu. Dan sebetulnya bisa saja kalau kita diundang walimah itu sebetulnya menyenangkan mereka. Kalau walimah lebih gampang, yang susah memang undangan khusus itu. Kalau walimah bisa saja kita menghindar makanan. Apalagi zamannya zaman model baru ini. Model baru itu adalah paling gak enak bu, makanan pakai prasmanan. Itu sebetulnya kan gini, kamu boleh makan tapi jangan nambah. Kan gitu sebetulnya prasmanan itu. Nah, sebetulnya kurang suka kita dengan istilah prasmanan. Nah, ayo betul tidak? Kamu boleh makan tapi jangan nambah. Gimana mau nambah? Kursinya di ujung sana. Aduh enak sayur asemnya. Gimana baliknya? Baik. Nah kalau urusan makan dengan cara prasmanan begini, ya enak saja, ambil saja, tunggu temennya suruh nunggu sana. Saya ngambil, ente yang makan ya. Gak ada yang tahu tuan rumahnya kalau kita tidak makan. Gak usah sok maaf saya puasa. Sudahlah, ambil saja piring, nasi yang banyak, kasih temennya. Jadi nyenengkan. Jadi intinya adalah menjaga hati orang yang mengundang kita itu sangat penting. Dan ibadah kepada Allah itu ternyata macam-macam. Menyenangkan ibunda Anda. Ibu datang ke rumahmu. Tatanya Anda masakan siang hari, makan siang. Lah kamu kok tidak makan nak? Nggih bu, saya lagi puasa. Ya, insyaAllah. Hebat benar nih. Hebat tapi tidak benar itu. Jangan sama ibu puasa. Puasa sunnah waktu yang lain. Apalagi suami ada di rumah, puasa sunnah memaksa. Suami tidak mengizinkan, haram bagi seorang wanita. Jadi ada puasa sunnah wajib dibuka, wajib dibatalin adalah di saat suami menginginkannya untuk batalinnya. Baik. Cukup insyaallah. Baik, hormat, ini pertanyaan dari Yahban. Suami saya meninggal tanggal 1 Sawal. Untuk memperingati saat tautannya, apa boleh? Pakai nasional, jadi 31 Agustus. Orang mati tidak perlu diperingati. Haul bukan memperingati orang mati. Ini pertanyaannya harus dilurusin. Sebab orang-orang menuduh ini, Buya Yahya sama grupnya itu, suka memperingati kematian. Bukan memperingati kita, membuat jadwal doa bersama untuk orang meninggal, dirubah. Tahlil itu bukan memperingati kematian. Kematian tidak perlu diingat-ingat, sebab memperingatkan kematian setelah 3 hari hukumnya haram. Takziah itu kalau sudah lebih 3 hari, kemudian itu bukan disunnahkan. Mengingat-ingat kembali kematian, jadi bukan memperingati kematian. Khol itu bukan memperingati kematian. Dan alhamdulillah selama ini kita diundang belum pernah ada memperingati kematian almarhum yang terhormat Syekh, enggak ada. Paling haul yang pernah. Haul itu adalah membuat satu kesempatan waktu untuk mengumpulkan, untuk melaksanakan satu tiga sunnah Nabi. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah silaturahmi. Yang ketiga adalah mendoakan orang meninggal dunia, dan itu semuanya syar'i. Jadi itu, nah, jangan mengatakan memperingati kematian ya. Adapun waktunya boleh Anda rubah. Tidak harus pas hari kematiannya, wong berdoa kok kapan saja. Misalnya meninggalnya satu Ramadan, ya kesempatannya Sawal dirubah Sawal sih, enggak apa-apa. Adapun masalah berubah dari bulan Hijriah ke bulan umum, ya sebetulnya enggak ada masalah aslinya. Cuman memang selama ini kita pengen membudayakan orang dengan bulan Hijriah. Bulan Arab, bulan agama. Cuman kalau kesempatannya pas liburannya anak-anak pada bulan Agustus, ya ambil saja Agustus. Jadi masalah hari tidak harus persis itu. Kalau kita ingin membuat selamatan atau sedekah untuk orang yang meninggal dunia, sedekahnya tetap kepada Allah, tapi hadiahnya untuk orang, pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, itu tidak harus pas hari meninggalnya. Ya kapan saja ya. Jadi ingat ini wahai para pemirsa dan pendengar, bukan memperingati kematian ya. Apa akan tapi membuat satu kesepakatan waktu untuk ingat cara berbakti kepada orang yang telah meninggal dunia ada tiga. Jangan Anda berdoa kecuali dibawa dia, beliau itu dibawa. Yang kedua kalau ada rezeki tolong sedekahkan. Yang ketiga silaturahmi dengan orang yang pernah baik dengan orang tua kita atau guru kita atau siapa. Dan ini dikumpulkan dalam makna tahlilan dan hol. Membuat waktu, terserah waktu 7 hari, 21 hari, 19 hari itu gak penting. Hanya umumnya saja di dalam masyarakat, umumnya kalau ada orang meninggal dunia nanti ada perkumpulan lagi setelah umur 40 hari. Ya, karena sudah menjadi hari umum biar orang tahu. Kalau dirubah 51 hari ya boleh, karena kita tidak memperingati kematian kok. Baik, itu saja. Hukumnya apa berendam siang hari ketika lagi puasa? Misalkan saya ini sakit, terus dianjurkan oleh dokter untuk berendam agar kondisi bertahan membaik, perlahan membaik. Ya enggak apa-apa. Berendam boleh, berhari-hari juga boleh. Asalkan kalau lagi puasa jangan minum. Kemudian ngerendamnya pun harus menghindari dari sesuatu yang bisa masuk ke salah satu lubang 5. Kalau ngerendamnya ke semkucur, nyelam begitu, pasti ada yang masuk nanti. Kalau ngerendam bagian-bagian tertentu yang tidak membahayakan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di bulan mulia ini ya Allah. Muliakan anak-anak kami di bulan mulia ini ya Allah. Muliakan keluarga kami di bulan mulia ini ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Berikan kepada kami segala hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami yang mulia ya Allah. Kami yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hambamu yang punya dosa, maka ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, di rumah kami banyak permasalahan ya Allah. Di dalam diri kami banyak masalah ya Allah. Mudahkan kami untuk menyelesaikan masalah kami. Kami punya banyak masalah denganmu ya Allah, dan masalah dengan sesama kami. Masalah kami denganmu ya Allah, saat kami sholat pun kami jarang khusyuk ya Allah. Maka berikan kepada kami kekhusyukan. Di saat beribadah pun kami kadang sering bermasalah. Untuk tulus dan ikhlas teramat berat ya Allah. Untuk sedekah pun kami sering bermasalah. Alangkah kikirnya hati kami, ya Allah. Dengan harta kami pun kami bermasalah. Mengeluarkan zakat pun kadang kami salah menyalurkannya, ya Allah. Kami punya banyak masalah, ya Allah. Bantulah kami untuk menyelesaikan masalah ini, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami kemudahan, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka untuk membayar hutang mereka, ya Allah, ya Allah. Jika di antara kami ada yang punya permusuhan dengan saudaranya, ya Allah, maka bertemukan hati mereka dalam cinta, ya Allah. Dan berikan kepada kami semangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini, ya Allah. Semangat untuk menghidupkan malam Ramadan ini, ya Allah. Dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Malam lebih bagus dari 1000 bulan. Ya Allah, siapapun yang ada ke tempat ini, kalau hatinya kotor, suka prasangka buruk kepadamu, ya Allah, gantilah hati yang bersih, ya Allah. Yang ada adalah husnudzon kepadamu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki pada sesama kami. Dan jauhkan kami dari merendahkan orang lain, ya Allah. Kami mohon, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lidah kami, jika ada orang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, maka kami mohon, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni kami dan muliakan orang tersebut. Gantilah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah, ya Allah. Rumah kami, ya Allah, jadikan rumah keindahan, rumah surga di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakanlah para suami-suami yang ada di tempat ini, dan muliakanlah suami-suami para wanita yang ada di tempat ini, dan muliakanlah istri-istri semua orang yang ada di tempat ini, ya Allah. Dan muliakan para istri yang ada di tempat ini, ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman kepada istri kami. Jauhkan kami dari kezaliman kepada istri-istri kami. Jauhkan kami dari kezaliman kepada suami-suami kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Dan bimbinglah kami untuk mendidik anak kami dengan benar, ya Allah. Perkenalkan kepada hati anak kami kecintaan kepadamu, ya Allah. Perkenalkan kepada hati anak kami kecintaan kepada kekasihmu, Nabi Muhammad. Perkenalkan kepada hati anak kami kecintaan kepada para ulama, orang-orang yang kau cintai. Perkenalkan kepada hati kami, anak kami, segala kemuliaan, ya Allah. Jadikan anak kami sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon dan mohon, ya Allah, jika engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami membaca Al-Quran berkat bulan Quran ini dan berkat Al-Quran yang mulia, ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami di saat kami melakukan ibadah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu, ya Allah. Kami takut hukuman, kami takut su'ul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dengan sebaik-baik kematian, kepungkasan yang mulia, ya Allah, husnul khatimah. Dan jadikanlah ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami saat kau cabut nyawa kami kelak, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا